بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي ما الآيات والدلالات والبراهين التي بها عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم. فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ثم تمم بذكر الدليل، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قيل لأعرابي هذا السؤال: بما عرفت ربك؟ قال: أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أي هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة العجيبة برهان ودليل على أنه سبحانه الرب المدبر المالك المتصرف الذي لا شريك له سبحانه في شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan perkataan beliau dengan mengatakan: fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika ditanyakan kepada anda dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka jawabannya adalah, atau pertanyaan ini yang dimaksud adalah, apa tanda-tanda dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang dengannya engkau mengetahui Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dikatakan kepada kita pertanyaan ini, maka jawabannya adalah kita mengatakan, aku mengetahui Rabbku dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayat adalah jamak dari kata ayat, dan ayat artinya adalah alamat, tanda, dalil, bukti, dan hujah. Adapun kata makhlukat, ini adalah jamak dari kata makhluk, yaitu semua yang diciptakan setelah sebelumnya tidak ada. Jadi apabila dikatakan kepada kita atau ditanyakan kepada kita dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka kita menjawab dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian kita menyempurnakan jawaban kita dengan membaca ayat: wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-araduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Seorang Arab Badui pernah ditanyakan pertanyaan ini kepada dia: dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Maka dia menjawab, bumi yang mempunyai gang-gang atau jalan-jalan, kemudian lautan yang mempunyai ombak, langit yang berbintang, bukankah semua itu menunjukkan kepada Zat yang maha lembut dan maha mengetahui? Yaitu maksudnya, makhluk-makhluk ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala, serta bukti bahwasanya di sana ada Rabb, ada pengatur, ada pemilik alam ini, ada yang mengatur alam ini yang tidak ada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, yang tidak ada sekutu baginya sesuatu apapun. ثم قال ومن مخلوقاته من هنا للتبعيض إشارة إلى بعض المخلوقات العظيمة، وإلا حقيقة الأمر كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، جميع ما تراه من المخلوقات دليل على كمال خالقها ومبدعها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالخالق لهذه المخلوقات والموجد لهذه الكائنات بهذا الانتظام البديع والخلق العجيب والتصريف والتدبير هذه آيات باهرات وحجج ساطعات على أنه تبارك وتعالى الرب الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, kata min di sini adalah menunjukkan sebagian, ya, sebagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hakikat perkara ini yaitu sebagaimana perkataan seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, dan pada setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Dia maha satu. Jadi semua yang kita lihat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil dan bukti akan adanya pencipta dan akan adanya yang mengadakan hal tersebut dari sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya, apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka tidak yakin akan hal tersebut. Maka pencipta dari semua makhluk ini dan semua yang mengadakan, yang ada yang kita lihat di depan mata kita dengan pengaturan yang sangat sempurna dan penciptaan yang sangat mengagumkan, ini semua adalah bukti-bukti dan tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasannya Dia adalah pencipta yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Dia. Qala rahimahullah, wa min ayatihi al-lail wa an-nahar, wa huma ayatan min ayatillahi al-ajibah, haythu innahu subhanahu ja'ala hadhihi al-aya al-azimah tamurru 'ala an-nas bi marr al-ayyam wa al-layali, laylun wa nahar, shamsun wa qamar, tamshi bi intizam daqiq كما أمرها الله عز وجل. قال عز وجل ولا الليل سابق النهار، أي كل منهما يسير بانتظام، ليس أحد منهما يسبق الآخر، يمشيان بانتظام عجيب، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. فهذه من آيات الله العجيبة، تصبح وتمسي وأنت ترى هذه الآية الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع. والشمس والقمر كل منهما يجري بحسبان وبأمر الرحمن سبحانه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه آيات من آيات الله العظيمة جعلها أمام العباد يشاهدونها ويرونها مع تكرر الليالي والأيام. والذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضه بعضا ويتبع بعضه بعضا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي أن هذا فيه التذكرة وفتح باب لذكر نعمة الله فشكره عليها. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan wa min ayatihi al-lail wa an-nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Malam dan siang atau siang dan malam adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Dan ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berjalan, ya, sepanjang hari dan sepanjang malam, siang berganti malam, kemudian matahari dan bulan semuanya, ya, berjalan dengan pengaturan yang sangat sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman walal lailu sabiqun nahar, malam tidak akan mendahului siang, semuanya berjalan dengan sempurna, ya, tidak ada yang saling mendahului satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha, Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam dan mereka saling mengikuti dengan cepat. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat setiap pagi, setiap sore. Kita melihat bahwasanya sungguh sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini menunjukkan kesempurnaan penciptanya. Kemudian langit atau matahari dan bulan semuanya berjalan dengan perhitungan yang sempurna dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman, "La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar." Tidak mungkin matahari akan mendapatkan bulan. "Walal lailu sabiqun nahar," dan malam tidak akan mendahului siang. "Wa kullun fi falakin yasbahun," dan semuanya berjalan di tempatnya. Kemudian ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan di hadapan para hambanya. Mereka menyaksikan setiap hari dan setiap malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkar aw arada syukura." Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya dalam pergantian siang dan malam ada pelajaran bagi seorang hamba dan ada sebab bagi seorang untuk bersyukur kepadanya. Qala rahimahullah, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal aradun as-sab'. Naam, hadhihi makhluqat ajibah dalla ala kamal rububiyyah Allah. الأراضون السبع وما أبدع فيها من جبال وأنهار وأشجار وأودية ومخلوقات، والسماوات وما جعل فيها من العبر والعظات والآيات، ولهذا قالوا وما فيهن وما بينهما. وما فيهن أي السماوات والأرض، وما بينهما أي ما بين السماء والأرض من هواء وسحاب وطير ونحو ذلك، فهذا كله من خلق الله الدال على أنه الرب المعبود بحق وأنه لا معبود بحق سواه. Penulis kitab ini rahimahullah kemudian mengatakan, "Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-ardun as-sab'." Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang tujuh serta bumi yang tujuh. Ini adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa yang menunjukkan kesempurnaan rububiyah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang tujuh yang di dalamnya ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, ada pohon-pohon, ada lembah-lembah dan makhluk-makhluk yang lain. Juga langit-langit yang mana pada langit tersebut ada pelajaran dan hikmah yang dipetik oleh seorang yang mentadaburi penciptaan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma fihinna wa ma bainahuma." Dan apa yang ada di dalam langit yang tujuh dan bumi yang tujuh tersebut dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, wa ma fihinna yang ada di dalamnya yaitu di dalam langit dan di dalam bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya yaitu di antara langit dan bumi, dari udara, dari awan dan burung-burung dan selainnya. Ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya dialah Rabb yang berhak disembah, yang tidak ada selainnya yang berhak disembah. Qala rahimahullah wad dalil ay ala al ayat قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات من آيات الله الدالة على وحدانيته. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم هذه آية تشد القلوب والأبصار وحركتها عجيبة وانتظابها عجيب، لكن كل ما ترونه في هذا الكون من أمور عجيبة أو عظيمة أو جميلة كل ذلكم لا أحد أو لا لشيء منه استحقاق في العبادة، لأنها كلها مخلوقات لله. والمخلوق أيا كان ومهما بلغ في العظمة والحسن والجمال والقوة لا يستحق من العبادة شيء. العبادة لمن خلقه وأوجده، أما المخلوق لا يستحق من العبادة شيء. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه قاعدة يستفيدها المسلم في هذا الباب، أن المخلوقات مهما ترى في هذا العالم من مخلوقات من الأشياء العظيمة، إما في حسنها أو جمالها أو قوتها أو قدرتها أو مكانتها أو منزلتها أو نحو ذلك، كل ما ترى لا يستحق من العبادة أي شيء. الذي يستحق العبادة الخالق لهذه الأشياء والموجد لها من العدم. قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه قاعدة وأصل عظيم في هذا الباب، أن العبادة لا تكون لأحد أيا كان ومهما كان إلا للخالق العظيم الرب الجليل الموجد لهذه الكائنات المبدع لهذه المخلوقات الذي لا شريك له في شيء من ذلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب النغر يا سمع قدر رحمته لأله سبحانه وتعالى دليل لري أبا penulis sampaikan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari ayat ini, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah engkau sujud kepada matahari dan jangan engkau sujud kepada bulan. Iya, kita mengetahui bahwasanya siang dan malam, matahari dan bulan serta pergerakan semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan. Akan tetapi semua ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka, makhluk-makhluk tersebut, boleh untuk disembah, karena semua makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya makhluk, walaupun ia sangat luar biasa, sangat sempurna, sangat indah, sangat kuat, tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakannya dan yang mengadakannya dari tidak ada. Adapun makhluk, maka tidak berhak untuk disembah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah engkau sujud kepada matahari dan jangan pula engkau sujud kepada bulan. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya jika engkau hanya kepadanya menyembah. Dan ini adalah kaidah yang diambil oleh seorang muslim dalam perkara ini, yaitu bagaimanapun kita melihat besarnya atau agungnya makhluk, bagaimanapun indahnya makhluk tersebut, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun besarnya kedudukannya, semua itu tidak menunjukkan bahwasanya dia berhak untuk disembah. Karena yang berhak disembah adalah yang menciptakan semua ini dan yang mengadakannya dari sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut jika hanya kepadanya kalian menyembah. Ini adalah kaidah yang penting serta pokok utama dalam bab ini, yaitu bahwasanya ibadah tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang mengadakan semua makhluk ini dari tidak ada, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Semua ya bumi akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, wa hadha dalil makhluqat wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'. Qala wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه مخلوقات عظيمة وكبيرة دالة على أن خالقها ومبدعها هو المستحق للعبادة دون سواه. إن ربكم الله. ثم ذكر مخلوقاته الدالة عليه. ذكر أولا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق السماوات والأرض بهذه الهيئة العجيبة والصفة العظيمة، آية من آيات الله الدالة على وحدانيته. ثم استوى على العرش، أي العرش المجيد العظيم الكريم، أيضا هذا من آيات الله ومخلوقاته العظيمة. والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، وقد وصفه الله في القرآن بأنه عرش مجيد وأنه عرش عظيم وأنه عرش كريم لحسنه وبهائه، وصفه الله بهذه الصفات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها، ولهذا وصفه الله بالمجيد، قال ذو العرش المجيد، والمجيد الواسع. فالعرش أكبر المخلوقات وأوسعها، وهذا من آيات الله العظيمة ومخلوقاته الكبيرة الدالة على عظمته. وحتى نتأمل قليلا ونتدبر في هذا، نستذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وسألته عن الكرسي، في قوله وسع كرسيه والسماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني قطعة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء. ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة من حديد التي تلقى في الصحراء؟ قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا مثل ذلك. إذن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. إذن الأرض التي أنت عليها ما نسبتها للكرسي؟ كحلقة صغيرة ملقاة في صحراء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: والكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. هذه آية عظيمة من آيات الله، ولهذا جاء ذكر الكرسي في آية الكرسي تمهيدا لذكر عظمة الله: وسع كرسيه والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. فذكر الكرسي ذكر الكرسي تمهيدا لذكر عظمته. الكرسي محيط بالسماوات والأراضين، وسع كرسيه والسماوات والأرض، وهذا الكرسي العظيم نسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. والرب عز وجل عظم شأنه، والله جل وعلا أخبر عن نفسه في سبع آيات من القرآن أنه استوى على العرش، أي على وارتفع عليه. ونحن نؤمن بما أخبرنا به ربنا عن نفسه، وبما أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an nahara yatlubuhu hatitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Sesungguhnya Rabbmu adalah Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas arsy malam, Dia menutupi malam siang dengan malam, kemudian saling mengikuti dengan cepat matahari dan bulan serta bintang-bintang, semua yang tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Miliknya lah segala perintah dan penciptaan, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah makhluk-makhluk azim, makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk agung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak disembah. Firman Allah Subhanahu wa taala: inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dia menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Ia bersemayam di atas arsy, dan arsy kita mengetahui bahwasanya Dia adalah atap dari seluruh makhluk, dan makhluk yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy ini dengan arsyun majid, arsyun yang luas, arsy yang agung, arsy yang mulia, karena sungguh agung dan besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, dia berada di tengah surga yang lain, dan di atasnya adalah Arsy Rahman. Dan Arsy adalah makhluk yang paling besar dan paling luas dan paling agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan Arsyul Majid. Dan makna majid adalah wasi, yaitu luas. Jadi arsy adalah makhluk yang paling besar, dan ini menunjukkan ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan menunjukkan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu hari Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia duduk di masjid. Ketika itu beliau bertanya tentang kursi, ya. Kursi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali hanya seperti gelang kecil atau cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir yang luas, ya. Potongan besi yang kecil ini, ya, adalah kursi, dan padang pasir yang luas adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, inilah bandingan yang sangat sangat kecil. Kemudian apabila dibandingkan antara kursi dengan langit dan bumi, maka langit dan bumi juga hanya seperti cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir yang luas, ya. Jika semua makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini menunjukkan akan besarnya dan agungnya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Dan kita menutup kajian kita pada siang ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.